Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, masih tentang penyebutan dalil-dalil disyariatkannya doa dan bahwasanya doa adalah termasuk ibadah. Qala rahimahullahu ta'ala, wastadalla kadzalika biqaulihi ta'ala. Dan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka pasti akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, yang sombong, yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, dakhirin, ay saghirin haqirin, saghirin haqirin, dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah dan hina. Fadallatil ayatul karimatu ala anna du'a'a minal ibadati, maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya doa, berdoa adalah termasuk jenis ibadah. Walaula dzalika ma shahha ay yuqal, dan kalau seandainya doa itu bukan termasuk ibadah, maka tidaklah benar di akhir ayat disebutkan ya dengan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang sesungguhnya mereka-mereka yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya, maka tidak benar dikatakan demikian kalau seandainya doa itu bukan termasuk ibadah. Karena kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mulai ayat ini dengan perintah untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni. Ud'u, perintah untuk berdoa. Tapi kemudian di akhir ayat ditutup dengan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allah tidak mengatakan innal ladzina yastakbiruna an du'ai, tidak demikian, tapi Allah sebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, barang siapa yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya, yaitu tidak mau menjalankan perintah di awal ayat tadi, perintah untuk berdoa, karena doa termasuk bagian dari ibadah, ya. Baik, faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdir 'alaihi illallahu fa huwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah azza wa jalla, ya, bi syai'in, meminta sesuatu, la yaqdir 'alaihi, yang tidak dimampui yang tidak bisa dilakukan illallah, kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrikun kafir. Maka dia dihukumi sebagai seorang yang musyrik, yang kafir. Sawa'un kanal mad'u hayyan aw mayyitan. Baik yang diseru, yang ditujukan doa tersebut kepadanya, itu dalam keadaan hayyan, hidup, maupun sudah mati. Kalau sesuatu yang diminta itu tidaklah bisa mengabulkannya kecuali Allah, tidak bisa melakukannya kecuali Allah, kalau doanya ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik akbar, mengeluarkan seorang kepada dari Islam. Misalnya meminta untuk dimasukkan ke dalam al-jannah, misalnya, tapi dia mintanya bukan kepada Allah, mintanya kepada selain Allah, kepada wali fulan misalnya, atau kepada malaikat. Maka yang seperti ini syirik akbar. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memasukkan ke dalam al-jannah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Atau minta diberikan rizki. Minta diberi rizki. Memintanya kepada selain Allah. Ini juga termasuk syirik akbar. Karena tidaklah ada yang bisa memberikan rizki, baik dari langit maupun dari bumi, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan contoh-contoh yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh, kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seseorang memintanya kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik akbar. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man da'a hayyan bima yaqdir alaihi mithal yaqul, barang siapa yang berdoa kepada orang yang masih hidup, dalam artian di sini berdoa menyeru, ya, meminta kepada orang yang masih hidup sesuatu yang memang dimampui oleh orang tersebut. Misalnya meminta atau berkata kepada seseorang, ya fulan atau imni, wahai fulan atau imni, berikan aku makan. Ya fulan iskini, wahai fulan, berikan aku minum. Ya, minta makan, minta minum, ya, dalam keadaan dia lapar atau haus dan tidak mampu untuk mendapatkan makanan atau minuman, misalnya. Maka dia meminta kepada seorang untuk memberikan dirinya makanan atau minuman. Ini adalah perkara yang wajar, yang bisa dilakukan oleh seseorang. Seorang manusia mampu melakukannya, memberikan kepada orang lain minuman maupun makanan. Maka yang seperti ini, fala syai'a alaihi, tidak ada dosa baginya. Dalam artian, dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena yang dia minta adalah perkara yang memang dimampui oleh orang yang masih hidup tersebut. Nah. Wa man da'a mayyitan. Kondisi yang berikutnya, barang siapa yang berdoa kepada seorang yang telah meninggal, aw ghaiban, atau masih hidup tapi tidak ada di tempat, ya. Masih hidup, ya, tapi tidak berada satu lokasi dengannya, jauh darinya. Bimithli hadza, dengan permintaan yang semisal ini, misalnya contohnya minta diberikan makanan atau minuman, fa innahu musyrikun, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Li'annal mayyita awil ghaiba la yumkin ayyakuma bimithli hadza, fadu'a'uhu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kauni fayakunu bidzalika musyrikan. Maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan Kenapa? Karena seorang yang sudah mati, yang sudah meninggal, atau orang yang masih hidup tapi lokasinya jauh dari kita, jauh dari orang tersebut, tidak satu tempat, tidak satu lokasi dengannya, maka tidak mungkin dia bisa melakukan apa yang dia minta, walaupun tadi hanya sebatas meminta makanan atau minuman. Tapi yang diminta sudah meninggal, ya. Atau yang diminta jauh, yang berdoa di Batam, yang diminta di sana, di Jawa. Nah, minta diberikan makan atau minum, misalnya. Jauh, ya, tidak berada di tempat. Maka yang seperti ini kesyirikan, kenapa? Karena tidak mungkin orang yang mati atau orang yang jauh tadi, yang tidak ada di hadapannya tadi, melakukan apa yang dia minta. Maka doa yang dia lakukan, doa permintaan yang dia tujukan kepada orang tersebut, orang yang sudah mati atau orang yang jauh tadi, menunjukkan yadullu ala annahu ya'taqid, menunjukkan bahwasanya orang yang meminta tadi memiliki akidah tertentu, memiliki keyakinan tertentu, anna lahu tasarrufan fil kaun. Dia memiliki keyakinan bahwasanya orang yang mati tadi yang dia seru, dan orang yang jauh, ya, lokasinya, dan dia seru, ya, dia meyakini orang yang diseru ini memiliki kemampuan tertentu, ya. Dia memiliki tasarruf fil kaun, ya, memiliki kemampuan-kemampuan yang naam pengaturan alam, ya. Semisal itu, fayakunu bidzalika musyrikan, maka terjatuhlah dia ke dalam kesyirikan sehingga dia menjadi seorang yang musyrik. Nah, demikian. Wa'lam anna ad-du'a'a naw'an, dan ketahuilah bahwasanya doa ada dua jenis, ada dua macam, doa'u mas'alah wa doa'u ibadah. Jenis yang pertama adalah doa mas'alah. Doa mas'alah, doa yang berisi permintaan. Wa doa'u ibadatin, doa ibadah. Apa makna dari kedua jenis doa ini? Yang pertama, fa doa'ul mas'alati huwa doa'u talabi, ay talabul hajati wa huwa ibadatun idza kana minal abdi li rabbihi. Jenis yang pertama, doa'ul mas'alah, yaitu doa'ut talab, doa yang berisi permintaan. Ay talabul hajati, yaitu seorang berdoa meminta agar hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya ditunaikan. Wa huwa ibadatun, doa yang seperti ini juga termasuk ibadah. Idza kana minal abdi li rabbihi, jika dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ibadah, ya. Nah, minta ditunaikan hajatnya, minta diberikan rizki, ya, dan sebagainya. Minta diberikan kesehatan, disembuhkan dari penyakit, ya. Minta dihindarkan dari mara bahaya dan sebagainya. Li'annahu yatadamman al-iftiqara ila Allah taala wal luju'a ilaihi. Karena doa ini, ya, mengandung al-iftiqar, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wal luju'a ilaihi, dan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa i'tiqada annahu qadirun karimun wasi'ul fadli war rahmati. Dan juga doa yang seperti ini mengandung keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah, annahu ai annallaha qadirun karimun, memiliki kemampuan, maha kuasa, ya, karimun, yang maha mulia, maha dermawan, ya, wasiul fadli war rahmati, yang sangat luas keutamaan dan rahmatnya, sehingga terhitung sebagai ibadah. Ini jika doa permintaan tersebut ditujukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu idza sadara minal abdi limithlihi minal makhluqin. Dan juga doa yang seperti ini, ya, permintaan untuk ditunaikan hajatnya, permintaan untuk ditolong dan dibantu, juga boleh ditujukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain dari kalangan makhluk. Ya. Tapi ada syaratnya. Boleh seseorang, ya, meminta kepada orang yang lain dari kalangan makhluk untuk ditunaikan hajatnya, ya. Boleh dengan syarat idza kana al-mad'u yaqilu ad-du'a. Yang pertama, jika orang yang diseru, orang yang diminta, yaqil ad-du'a, bisa memahami doa tersebut, bisa memahami permintaan yang dia ajukan tersebut. Ya. Sehingga apa? Sehingga jelas kalau orang meminta kepada batu, kepada pohon, ya, minta untuk ditunaikan hajatnya, minta diberikan rezeki, minta disembuhkan dari penyakit, mintanya ke batu, ya, ke pohon-pohon, maka tentu yang seperti ini tergolong syirik. Karena apa? Karena batu dan pohon tidak bisa, ya, memahami apa yang dia minta. Bahkan tidak bisa mendengar apa yang dia ucapkan. Wa yaqdir 'alal ijabati kama sabaq fi qawlil qa'il ya fulan at'imni. Dan juga yang diseru tadi, yang diminta tadi memang memiliki kudrah, kemampuan untuk, ya, memenuhi permintaannya. Memiliki kemampuan untuk, ya, memenuhi hajat-hajatnya. Semisal tadi kama sabaq, sebagaimana contoh yang disebutkan, misalnya minta diberikan makan. Minta kepada seorang untuk diberikan makanan. Ini jenis yang pertama, doaul mas'alah. Wa amma doaul ibadah fa ayyata 'abdu bihi lil mad'u talaban li thawabihi wa khaufan min iqabihi. Jenis yang kedua, doa ibadah adalah ayyata 'abdu bihi lil mad'u. Seseorang beribadah dengan doa tersebut, dengan doa ibadah tersebut kepada al-mad'u, kepada orang yang, atau kepada zat, kepada pihak yang diibadahi, kepada pihak yang diseru. Talaban li thawabihi, karena berharap pahala darinya. Wa khaufan min iqabihi, dan takut dari hukumannya dan siksanya. Wa hadza la yasihhu li ghairillahi wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar mukhrijun 'anil millah. Ya, maka jenis yang ini, jenis doa yang kedua ini, doa ibadah ini, la yasih, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, dan barang siapa yang melakukan doa ibadah ini dan dia tujukan kepada selain Allah Azza wa Jal, maka itu tergolong syirik besar, syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Wa alaihi yaqul wa'id, dan dia akan tertimpa ancaman. Fi qawlihi ta'ala, dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la takunu illa bitauhid. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa direalisasikan kecuali dengan tauhid. Yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Maka barang siapa yang masih memberikan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang sombong dari ibadatullah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, baik itu sombong dalam bentuk tidak mau beribadah kepada Allah sama sekali, atau beribadah kepada Allah tapi masih beribadah kepada selain Allah, ini juga termasuk sombong. Barang siapa yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan rendah dan hina. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit fawaid, faidah-faidah. Hendaknya seorang muslim, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, qala liya'lamul muslim annahu idza da'a Allah 'azza wa jalla nala ihda thalathin. Hendaknya setiap muslim, setiap mukmin tahu, mengetahui jika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak akan rugi. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada ruginya, ya. Dia akan mendapatkan satu dari tiga hal ini. Yang pertama, ta'jilu ma da'a bihi fid dunya. Akan disegerakan apa yang dia minta itu di dunia. Dia minta rizki, ya, minta berbagai hal yang dia minta, ya. Maka ada tiga kemungkinan yang Allah akan berikan kepadanya. Yang pertama, kemungkinannya akan disegerakan doa tersebut, dikabulkan dengan segera di dunia. Yang kedua, iddikharu dzalika lahu fil akhirah. Tidak dikabulkan di dunia, tapi Allah simpan. Allah simpan doa tersebut dan akan Allah kabulkan, akan Allah balas di akhirat kelak dengan balasan yang lebih utama, lebih mulia. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, ayasrifa anhu minas su'i mithlama da'a bihi. Allah akan palingkan darinya kejelekan yang serupa dari apa yang dia minta, ya. Sehingga seorang mukmin dan muslim, ya, ketika memahami hal ini, dia akan bersemangat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu dia tidak akan mengalami kerugian sedikit pun, ya, pada doa yang dia panjatkan kepada Allah. Kalau tidak dikabulkan segera, Allah simpan di akhirat, atau Allah palingkan darinya kejelekan yang serupa, sehingga tidak ada ruginya, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang berikutnya yang harus dipahami oleh setiap muslim dan mukmin, liya'lam kullu muslimin wa muslimatin annal ijabata laha syurut. Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin tahu dan paham bahwasanya doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat dikabulkannya doa. Yang pertama, ikhlasud du'a lillah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini syarat yang pertama. Tsanian, syarat yang kedua, al-yaqin bil ijabah. Dia merasa yakin doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kalau seorang berdoa namun merasa, ya, tidak yakin doanya dikabulkan, ragu-ragu apakah Allah mengabulkan ataukah tidak, maka ini sudah gugur syarat yang kedua, tidak terpenuhi syarat yang kedua. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus yakin, harus yakin doanya akan dikabulkan sebagai bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar apa yang dia minta, apa yang dia panjatkan. Kemudian syarat yang ketiga, alla yakuna fid du'ai ithmun aw qati'atur rahimin. Tidak boleh doa, isi doa yang dia minta, yang dia panjatkan berisi dosa, ya. Berisi dosa. Minta dimudahkan untuk melakukan maksiat, ya, tentunya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalaupun dikabulkan, itu adalah bentuk istidraj dari Allah. Atau berisi qati'atur rahim, memutus silaturahim. Ini juga menghalangi terkabulkannya doa. Kaqaulil qail wa huwa yad'u ala qaribin lahu. Allahumma la tuqarrib baini wa bainahu abadan. Misalnya seorang meminta kepada Allah, ya Allah, jangan dekatkan aku dan dia. Dalam keadaan, ya, yang meminta dengan orang yang dimaksud itu ada hubungan kekeluargaan, tapi minta untuk dijauhkan, ya. Maka ini mengandung pemutusan silaturahim sehingga, ya, sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syarat yang keempat, adamul ajalah. Alaihi ayyadu'wa wa yasbir. Syarat yang keempat, dari syarat-syarat dikabulkannya doa adalah tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa dalam meminta dikabulkannya doa tersebut. Maka yang wajib bagi setiap mukmin dan muslim adalah berdoa dan bersabar. Berdoa dan bersabar menunggu ya terkabulkannya doa tersebut. Ya, karena disebutkan dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Pasti akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa, pasti akan dikabulkan doanya. Bagaimana bentuk ketergesa-gesaan tersebut? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Bentuk ketergesa-gesaan seorang dalam berdoa adalah saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Ya, ini bentuk ketergesa-gesaan. Dia menyatakan dengan lisannya, da'autu falam yustajab li. Saya sudah capek berdoa kok belum dikabulkan. Ini bentuk ketergesa-gesaan yang bisa menghalangi terkabulnya doa seorang hamba. Sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai terjatuh kepadanya. Syarat yang kelima, adamul i'tida' fid du'a. Adamul i'tida' fid du'a. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam berdoa. Ya. Berlebih-lebihan. Contohnya apa? Dicontohkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizullah, wa min dzalika qaulul qa'il. Misalnya ucapan seorang, doa seorang yang bunyinya, Allahumma inni as'aluka manzilatan fil jannah la yablughuha ahadun min khalqik. Doa yang mustahil bisa dikabulkan. Ya Allah, aku minta kepadamu kedudukan di jannah nanti. Sebuah kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh seorang pun. Ya tidak mungkin. Siapa dia? Kan gitu. Di sana masih ada para nabi, para rasul. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan maqamul wasilah, ya, mendapatkan kedudukan tertinggi di jannah. Ya apa dia minta, ya, kedudukannya disamakan dengan kedudukan Rasulullah? Ya tidak mungkin. Ya. Maka berdoa yang seperti ini juga, nah, tidak akan dikabulkan Allah subhanahu wa taala karena berlebihan. Nah, atau meminta diberikan kedudukan di sisi Allah melebihi kedudukannya para nabi dan rasul, yang tidak mungkin, ya, demikian. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam telah memperingatkan jauh-jauh hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud rahimahumullah, ya, dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a," disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, akan ada sekelompok orang dari umatku ini yang akan berlebihan di dalam berdoa. Sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai terjatuh kepadanya. Yang terakhir, syarat keenam, tayyibul mata' min ma'akil wa mashrab fi min ma'kal wal mashrab wa malbas wa maskan. Dia harus, ya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, dan apa yang dia tinggali, rumah yang dia tinggali, tempat tinggal yang dia huni, itu adalah berasal dari harta yang halal. Ini syarat yang berikutnya, syarat yang keenam, ya, harus berasal dari harta yang halal. Makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya harus halal, ya. Kalau seorang makannya, minumnya berasal dari yang haram, disebutkan dalam hadis, ya, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan, ya, wa ma'kuluhu wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram, sedangkan makanannya minumannya adalah haram. Naam, tayyib. Demikian ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.